ini dari Merauke City. Bersama Blaster Red Family coba bernyanyi dengan musik ini, jadi jangan kau iri. Mending kau balik kiri dan coba bersembunyi sebelum para lari dan kau kena isi. Belajar banyak dulu dan tidur yang nyenyak. Tidak usah nego-nego, nanti kita baku nego. Jangan main bro, sembunyi talenta kita juga bisa bro. Bukan musik loyo, saya bilang iyo toh. Lewat dunia maya baru kau coba menghina. Asal bicara coba kau tunjuk muka. Hesap busuk ini biar kau mengerti. Buat diri inti tapi otak masih baby. Dengar musik ini biar kau tahu diri. Ha! Wake up, wake up. Ini Blaster Family. Kembali lagi dengan genre yang terabase. Lebih baik kau pikir. Jangan kembali nanti kau ku otak mati. Semua tangan di atas. Biar kau bebas ikuti irama bas. Musik belum habis. Mari semua yang sapi atau puas. Ini bukan bom. Baku cabik, kurang licik. Kau ku otak masih sempit. Jangan coba baku ungkit. Kalau mulut kurang pahit. Cik, cik, tarah radam. Ini rasa atur nada. Bukan hanya cari nama. Kau bilang aku tak bisa. Kita lihat bukti nyata. Dram, dram. Satu lagi muka parut. Suka hasut pasal imut. Kalau jangan coba tunjuk. Rada, boom, madafaka. Pasa tinggi lewat kampu talenta. Dulu kita sama, sekarang juga beda. Jadi jangan coba paksa untuk gaya. Kamu masih di bawah. Jangan-jangan paksa untuk bikin kampu talenta nama naik way. Semua bisa, semua bisa. Karena genrik semua bisa. Wake up, wake up. Ini Blaster Family. Kembali lagi dengan genrik yang terabase. Get up, get up. Lebih baik kau pikir. Jangan kembali nanti kau buat otak mati. Hands up, hands up, semua tangan di atas. Biar tau bebas ikuti irama bass. Time up, musik belum habis. Mari semua hands up, biar tau.